Kalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing, ente kasih godaan aneh gak berpaling. Aneh hati kita.